بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومن ذلك، dan termasuk dalam pembahasan ini, ijma'ul muslimin ala ma sannahu lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, yaitu kaum muslimin mereka sepakat atas apa yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagi mereka. Min jawasil istismar bil ahjar fi zaman syita wa saif, yaitu bolehnya istijmar dengan mempergunakan batu, baik pada musim dingin maupun musim panas. Ma'annal mahal ya'rik, dalam keadaan anggota tubuh yang dilakukan istijmar di sana berkeringat. Fayandaha ala thawb walam ya'mur bighaslihi min dhalik, maka cukup dipercik dengan air. Dan beliau alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan untuk mencuci pakaian dengan sebab itu. Wa min dhalika, dan termasuk pula dalam pembahasan ini, yaitu di antara perkara-perkara yang dimudahkan dalam syariat kita, akan tapi terasa demikian berat, demikian sulit bagi mereka-mereka yang memperturutkan was-was, yang tertimpa was-was. Annahu yu'fa an yasiri awrathil bighal wal hamir was siba', yaitu dimaafkannya sedikit kotoran bighal, demikian pula keledai, demikian pula binatang buas. Fi ihda riwayatain an Ahmad, dan ini pada salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtaraha syekhuna limasyaqatil ihtiras, dan ini pendapat yang dipilih oleh syekh kami, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala, disebabkan karena sulitnya hal itu untuk dihindari. Qala Al-Walid Ibnu Muslim, berkata Al-Walid Ibnu Muslim, qultu lil Auza'i, aku berkata kepada Al-Auza'i, fa'abwalud dawab mimma la yu'kalahmu, air kencing binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya, kal bagal wal himar wal faras, misalnya seperti bagal, keledai, dan juga kuda. Faqal, maka Al-Auza'i mengatakan, qad kanu yabtaluna bidhalik fi maghazihim, sungguh dahulu pendahulu-pendahulu kita, mereka pun terkena hal yang seperti itu, yaitu pada peperangan-peperangan yang mereka lakukan. Fala yaghsilunahu min jasadin wala thawbin, maka mereka pun tidak mencucinya, tidak dari jasad, tidak pula dari pakaian. Wa min dzalika, dan termasuk pula dalam permasalahan ini, nassa Ahmad ala anna al-wadya yu'fa an yasirihi kal madhi. Imam Ahmad menaskan bahwasanya al-wadya ini dimaafkan. Al-wadya yang sedikit ini dimaafkan sebagaimana al-madhi. Wa kadzalika yu'fa an yasiril kay. Nasa alaihi Ahmad. Demikian pula sedikit muntahan ini pun juga dimaafkan. Demikian dinaskan oleh Imam Ahmad. Wa qala syekhuna, berkata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Ta'ala, berkata syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ta'ala, la yajib ghaslu tsaub wal jasad min al-middah wal qaykh was sadid. Tidak wajib untuk mencuci pakaian dan tidak pula mencuci jasad dengan sebab terkena middah, nanah yang keluar dari luka infeksi, wal qaykh, nanah yang keluar dari bisul, was sadid, yaitu nanah yang bercampur darah. Qal, beliau berkata, walam yakum dalil ala najasatihi. Tidak tegak dalil yang menunjukkan najisnya benda-benda itu. Wadahba ba'du ahlil ilm ila annahu tahir. Dan sebagian dari para ulama berpendapat bahwasanya benda-benda tadi tidak najis. Hakahu Abul Barkat. Sebagaimana ini dihikayatkan oleh Abu Barkat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yang sharif minhu fis salah wa yang sharif minad dam. Dahulu Ibnu Umar beliau tidak menghentikan salat dengan sebab benda-benda itu. Yaitu middah, kaih, dan sadid. Dan beliau akan menghentikan sholat dengan sebab darah. Wa anil hasan nahu. Dan semisal ini pula teriwayatkan dari al-hasan. Wa su'ila Abu Mijlat anil kaih yusibul badan wa thawb. Abu Mijlat, beliau pernah ditanya tentang qaih, yaitu apa? Darah atau nanah yang keluar dari bisul, yang itu mengenai badan atau mengenai pakaian. Faqal, maka beliau mengatakan laisa bisyai', itu bukan sesuatu pun. Innama dzakarallah adam, sungguh yang disebutkan Allah tabaraka wa ta'ala hanyalah darah. Walam yadhkur al-qayh. Allah tidak menyebutkan al-qayh, nanah ini. Waqala Ishaq Ibn Rahawaih. Berkata Ishaq Ibn Rahawaih. Kullu ma kana siwa dam fahuwa indi mithul al-irq al-muntani wa shibahuhu. Segala yang ada selain daripada darah, maka menurutku itu semisal dengan keringat yang berbau busuk atau serupa dengan itu. Wala yujib wudu'an, dan itu tidak mewajibkan wudu. Wasu'ila Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimah ta'ala, beliau pernah ditanya, adam wal qaih indaka sawa, darah dan nanah, apakah menurutmu itu sama? Faqal, maka Imam Ahmad mengatakan la, tidak. Adam lam yakhtalifun nasihi. Terkait dengan darah, manusia tidak berselisih tentangnya. Wal qaih qad ikhtalafa nasih. Sementara tentang nanah, terkait dengan nanah, manusia berbeda pendapat tentangnya. Wa qala marrah, dan berkata, al qaih was sadid wal middah indi ashal minad dam. Nanah, apakah itu yang keluar dari bisul? Apakah itu yang bercampur dengan darah? Ataukah itu yang keluar dari luka infeksi? Maka menurutku itu lebih ringan, lebih mudah dibandingkan darah. Wa min dhalik, dan termasuk pula dalam pembahasan ini, ma qalahu Abu Hanifah, yaitu apa yang diucapkan oleh Abu Hanifah, annahu law waqa'a bi'rul fa'ri fi hintah fatuhinat. Apabila terjatuh kotoran tikus pada gandum, kemudian gandum itu digiling, au fi dahni ma'i, atau jatuh pada minyak cair, jaza akluhu, maka diperbolehkan untuk memakannya, untuk makan gandum itu, memakan minyak cair itu, malam yataghayyar, selama itu tidak mengalami perubahan, li'annahu la yumkin saunuhu anhu, kan ini perkara yang tidak mungkin, sulit untuk dijaga darinya. Qal, Abu Hanifah berkata, falau waqa'a fil ma' najjasahu, seandainya itu jatuh pada air, maka itu akan menajiskan air. Wa dhahaba ba'du ashabi Syafi'i ila jawazi aqlil hintah allati asabaha bulul hamir 'inda ad-dayyas min ghairi ghasl. Sebagian dari ashab Imam Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya makan gandum yang terkena air kencing keledai, tanpa harus mencucinya. Qal, beliau berkata, li'anna salaf lam yahtarizu min dhalik, karena sungguh para salaf, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka tidak berusaha untuk menghindar darinya. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kunna na'kulul lahma wa dammu khututun 'alal kidri. Dahulu kami makan daging dalam keadaan darah membuat garis-garis pada periuk. Waqad abahallah azza wa jal saydal kalbi wa atlaqa, dan sungguh Allah azza wa jal memubahkan, memperbolehkan binatang buruan yang ditangkap oleh anjing, dan Allah memutlakkannya. Walam ya'mur bi ghasli maudi'i fammih, Allah tidak memerintahkan untuk mencuci bagian yang terkena mulut anjing itu. Taib. Wa ma'addihi, tidak pula Allah memerintahkan untuk mencuci bekas gigitannya. Wa la taqwirihi, tidak memerintahkan untuk mencuci bagian dari binatang buruan yang diduduki oleh anjing itu. Diterkam kemudian diduduki. Wa la amara bihi rasuluhu, dan Rasul alaihi salatu wasalam pun tidak memerintahkan yang demikian. Wala afta bihi ahadu minas sahabah, dan tidak seorang pun dari para sahabah yang memfatwakan demikian. Wa min dhalika, dan masuk pula dalam pembahasan ini, ma afta bihi Abdullah ibn Umar, yaitu apa yang difatwakan oleh Abdullah ibn Umar, wa Atha ibn Abi Rabah, Demikian pula Atha Ibn Abi Rabah, wa Sa'id Ibn Musayyib, wa Tawus, wa Salim, wa Mujahid, wa Sya'bi, wa Ibrahim An-Nakhai, wa Zuhri, wa Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari, wa Al-Hakam, wa Al-Auza'i, wa Malik, wa Ishaq Ibn Rahawayh, wa Abi Thawr, wa Imam Ahmad fi Asah Riwayatain, wa ghairuhum. Demikian pula selain daripada mereka. Itu apa? Anna ar-rajula idza ra'a 'ala badani aw thawbi najasah ba'da as-salah lam yakun 'aliman biha. Taib, yaitu terkait dengan seseorang yang dia melihat adanya najis pada badannya atau pada pakaiannya, dan ini terjadi setelah salat. Dia melihatnya ini setelah salat. Lam yakun aliman biha, di mana sebelumnya dia itu dalam keadaan tidak mengetahui. Au kana ya'lamuha lakinnahu nasiyaha au lam yansaiha. Atau dia mengetahui tapi kemudian dia lupa. Atau dia mengetahui dan dia pun tidak lupa. Lakinnahu ajiza ni izalatiha. Akan tapi dia tidak mampu untuk menghilangkan. Selama dia melakukan salat itu, anna salatahu sahihah. Mereka memfatwakan bahwasanya salat orang itu sah, wala i'adah alaih, tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi salat itu. Faslun. Yang berikutnya, wa min dzalika, dan masuk pula dalam pembahasan ini, anan nabiyya sallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta ibnatihi Zainab. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau salat dalam keadaan beliau itu menggendong Umamah, putri dari putri beliau, yaitu Zainab. Fa idza raka'a wada'aha. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam rukuk, maka beliau pun meletakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha, dan ketika beliau berdiri beliau pun akan menggendong Umamah. Muttafaqun alaih. Wali Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abi Dawud, anna dzalika kana fi ihdai salatil isya, itu terjadi pada salah satu dari dua salat isya, yaitu salat maghrib atau salat isya. Wa huwa dalil ala jawazi shalah fi thiyabil murabbiyah wal muraddi wal haid was sabi ma lam yatahaqqaq najasatuha. Maka ini tentunya merupakan dalil bolehnya salat dengan mengenakan pakaian yang dipergunakan untuk mengasuh anak, ataupun pakaian yang dipergunakan di saat menyusui, ataupun di saat haid, ataupun pakaian anak kecil, selama tidak nampak jelas adanya najis di sana. Lam yatahaqqaq najasatuha, selama di sana tidak ada najisnya. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi salatil isya. Dahulu kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada salat isya. Falamma sajada wathaba al-Hasan wal Husain ala dahri. Ketika beliau sujud, maka Hasan dan Husain pun melompat naik ke atas punggung beliau. Falamma rafa'a ra'sahu, maka ketika beliau mengangkat kepala beliau yang mulia, akhadahuma biyadihi min khalfihi akhdan rafiqan, maka beliau pun akan mengambil keduanya dengan tangan beliau dari arah belakang dengan penuh kelembutan. Wa wada'ahuma 'alal 'ard, kemudian beliau pun akan meletakkan keduanya, yaitu Hasan dan Husain, di tanah. Fa'ida 'ada 'ada, dan ketika beliau mengulangi yaitu sujudnya, Maka Hasan dan Husain pun mengulangi, yaitu akan meloncat naik ke punggung beliau. Hatta qada salatahu, demikian hingga Rasul alaihi salatu wasalam menyelesaikan salatnya. Rawahu al-Imam Ahmad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala Abdullah Ibn Syaddad Ibn al-Hadi. Berkata Abdullah Ibn Syaddad Ibn al-Hadi an abihi, dari bapaknya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Hasan ila Husain. Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar menjumpai kami dalam keadaan beliau menggendong Al-Hasan atau Al-Husain. Fawada'ahu thumma kabbara lis-salah. Maka kemudian beliau pun meletakkannya. Meletakkan Hasan ataupun Husain. Kemudian beliau pun bertakbir untuk salat. Fasala. Maka beliau pun melakukan salat. Fasajada baina dhahranai salati sajdah atalaha. Maka beliau pun melakukan sujud di tengah-tengah salatnya, sebuah sujud yang demikian panjang. Falamma qada salah, maka ketika salat itu selesai, qal, beliau pun bersabda menjelaskan kenapa salah satu sujud yang beliau lakukan demikian panjang. Inna ibnai irtahalani, sungguh anakku ini telah menunggangi diriku. Fakarehtu an wajilahu, dan aku tidak suka untuk membuat dia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa kemudian turun dari punggung beliau. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail. Seringkali Rasul alaihissalatu wassalam melakukan salat malam. Wa ana ila jambih, dalam keadaan aku ada di samping beliau. Wa ana haid, dan di saat itu aku sedang dalam keadaan haid. Wa alayya taib mirtun wa alayhi ba'duhu. Dan pada diriku ada mirtun. Mirtun yaitu apa? Tep. Kisah min sauf al-harir. Yaitu pakaian dari wol ataupun dari sutra. Wa huwa min aksiyati nisa. Ini merupakan pakaian kaum wanita. Aisyah dalam keadaan haid dan mengenakan apa? Pakaian itu. Wa alaihi ba'duhu. Dan sebagian dari pakaian itu mengenai Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan beliau sedang sholat. Rawahu Abu Dawud. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qalat, dan Aisyah berkata, kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi syi'aril wahid. Seringkali aku bersama Rasul alaihi salatu wassalam bermalam dalam satu selimut. Wa ana tamat haid, dan saat itu aku dalam keadaan haid. Fa in asabahu minni syai' ghassala makanah, apabila ada sesuatu dariku yang mengenai beliau, maka beliau pun akan mencuci tempat yang terkena sesuatu tadi. Wa lam ya'duhu, dan beliau tidak melakukan lebih daripada itu. Wa shalla fihi, kemudian beliau pun sholat dengan mengenakan itu. Rawahu Abu Dawud. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi ini di antara perkara-perkara yang dimudahkan, diringankan dalam syariat kita. Akan tapi perhatikan bagaimana mereka-mereka yang memperturutkan was-was, yang terkena was-was, menjadikan ini sebagai perkara yang demikian berat, demikian sulit. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.